warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memasuki malam ke-29 daripada bulan Syaban, yang menunjukkan tinggal 1 atau 2 malam lagi, berarti kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka senantiasa kita berharap kepada Allah Ta'ala, karena dialah satu-satunya yang menguasai alam jagat raya ini, dan dia pulalah satu-satunya yang menguasai hati-hati hamba, serta dialah satu-satunya yang memperjalankan takdir di muka bumi ini. Kita mohon kepadanya, semoga kita semua bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan beriman, dalam keadaan mendapatkan taufik bisa melakukan segala bentuk amaliyah Ramadan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya akan menjadi timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini masih meneruskan tentang pembahasan seputar amalan-amalan yang sangat disyariatkan dilakukan di bulan Ramadan. Dalam pertemuan kemarin malam Kamis, kita sudah mengetahui di antara amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah secara global seluruh amalan kebaikan itu dianjurkan untuk ditingkatkan dan diperbanyak di bulan Ramadan. Adapun amalan kejelekan untuk segera dijauhi dan ditinggalkan di bulan Ramadan. Dan ini berlaku di bulan-bulan yang lainnya. Namun di bulan Ramadan lebih ditekankan dan dianjurkan. Dan di sana ada sebagian amalan yang sangat-sangat dianjurkan untuk lebih diseriusi di bulan Ramadan. Di antaranya adalah as-siyam fi nahari Ramadan, berpuasa di siang hari bulan Ramadan, yang ini merupakan hukumnya wajib, bahkan merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Yang kedua, muhafadzah 'alal fara'id, menjaga memelihara kewajiban, terutama sholat 5 waktu. Sudah kemarin ya, niki ngulas karena kemarin sebagian belum datang. Yang ketiga adalah qiyamul lail, menghidupkan malam dengan melakukan sholat tarawih. Yang keempat adalah al-iksaru minat zikri wa du'a la siyama fi halis siyam, yaitu memperbanyak zikir dan doa, terlebih lagi dalam keadaan kita sedang puasa. Dan yang ke berapa? 4 adalah al-jud was-sadaqah, memiliki kedermawanan dan banyak bersedekah. 6, banyak bersedekah dan kedermawanan harus kita tampakkan di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah di sana kita disunahkan untuk taftirus sha'im, memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa. Ini amalan-amalan yang disyariatkan. Orang yang memberikan buka, kata Rasul, man aftara sha'iman falahu mislu ajri sha'imi min ghairi ayyan kusa min ajrihi syai'a. Orang yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi, tanpa harus mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah, kemudian berikutnya adalah diantaranya al-ijtihad fi ashril awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguh, meningkatkan kesungguh-sungguhan di dalam ibadah di akhir, 10 akhir bulan Ramadan. Di 10 akhir bulan Ramadan. Bukan tambah akhir, tambah kurang ibadahnya. Nah, kebanyakan manusia terbuai dengan kalau sudah puasa, Anda sudah takwa, sudah bersih dari dosa. Ini tidak, justru semakin mau akhir bulan Ramadan, semakin semangat seharusnya. Nah, demikian pula kemarin sempat disinggung mengenai umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan pahalanya senilai dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya yang disyariatkan pula adalah al-i'tikaf. Al-i'tikaf yaitu untuk i'tikaf di bulan Ramadan. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka iltimas Lailatul Qadri. Mencari Lailatul Qadri, yakni Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar. Maka pembahasan mengenai sifat sholat tarawih telah dibahas tadi malam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mencontohkan sholat tarawih berjamaah kurang lebih 4 kali. Dan beliau tidak meneruskannya karena khawatir akan dianggap wajib. Dengan demikian, menegakkan sholat tarawih berjamaah bukanlah bid'ah. Bukanlah bid'ah. Kenapa demikian? Karena sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Telah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Dan demikian pula orang yang melakukan sholat tarawih bersendirian di rumah, maka itu juga boleh. Namun yang afdal bagi laki-laki adalah sholat bersama jamaah muslimin. Al-Imamu Ahmad rahimahullah mengatakan sholatu ma'al muslimin ahabbu ilayya. Sholat bersama muslimin lebih aku cintai. Maknanya lebih afdal. Nah, dan mana yang lebih afdal? Kalau bersendirian, yang paling afdal adalah sepertiga malam terakhir. Nah, kalau berjamaah, yang lebih afdal adalah setelah sholat isya. Kalau disuruh memilih sendirian apa bersama jamaah? Bersama jamaah. Apa keutamaannya? Keutamaan sholat tarawih bersama imam, berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shala khalfal imam hatta yansarifa kutiba lahu ajru sholati lailah au kamilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, orang yang mau salat tarawih di belakang imam, di belakang imam, dan dia tidak berpaling sehingga imamnya selesai sholat. Nah, tidak terus, sudahlah nanti saya potong witirnya sendirian di tengah malam. Nah, kalau dia full bersama imam dari awal sampai akhir, maka dia akan diberi pahala ditulis baginya sholat semalam suntuk. Kalau dipotong bagaimana? Tidak ditulis pahala sholat semalam suntuk. Berarti agama Islam gampang nopo mudah. Napa angel? Gampang nggih, kepengin salat. Ditulis di bulan Ramadan salat semalam suntuk, salatlah bersama imam. Hanya saja barakallahu fikum, di sana dipersyaratkan bagi orang yang berjamaah harus tetap memenuhi syarat dan rukun sholat. Di antaranya sholat tarawih dipersyaratkan padanya at-tuma'nina, yaitu tuma'nina dalam rukuknya, dalam sujudnya, dalam duduknya, dalam iktidalnya. Karena sholat tarawih bukan sholat yang mengejar waktu. Bukan sholat yang mengejar waktu. Bahkan Hudzaifah pernah sholat di belakang Nabi. Itu beliau satu rakaat membacanya hampir 5 surat panjang. Al-Baqarah. Dikira Hudzaifah ayat 100 ini mau ruku. Terus. Mungkin mau diselesaikan. Tiba-tiba sudah selesai Al-Baqarah, lanjut surat An-Nisa. Ya. Sudah An-Nisa, lanjut lagi surat Ali Imran. Tambah lagi, hampir 5 surat. Satu rakaat. Sampai Hudzaifah berpikir, saya berpikir jahat kepada Nabi. Kata Syarih, yaitu aku tinggalkan Nabi sholat sendirian. Namun ternyata tidak dilakukan Hudzaifah. Ini sholatnya Nabi. Adalah salafun as-salih, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau pernah menyelesaikan Al-Quran dalam satu malam. Beliau pernah menyelesaikan dalam 3 malam dan seterusnya. Ini orang dahulu. Di zaman Al-Imam Ahmad menurun. Lah maka disesuaikan dengan kemampuan para jamaah. Walaupun yang afdol adalah panjang, hanya saja dituntunkan, dianjurkan untuk sholat tarawih bacaannya lebih panjang daripada sholat-sholat biasa. Nah ini barakallahu fikum. Dan jangan barakallahu fikum kita berpikir sholat tarawih itu mengejar waktu. Ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, salat malam 11 rakaat. 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Jangan kau tanya tentang panjang dan bagusnya. Berarti contoh yang baik salatnya adalah panjang. Panjangnya disesuaikan kemampuan, ya. Salatnya, berdirinya, duduknya ini hampir-hampir sama karena waktu berdoa di situ. Barakallahu fikum. Lah kemarin telah disampaikan tentang sifat sholatnya Nabi, tata caranya ada berapa? Ada 6. Ya. Yang pertama sholat 13 rakaat, yaitu 2 rakaat ringan, kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jadi 12, 6 kali. Terus 1 rakaat witir. 13 rakaat. Yang kedua 2 rakaat, yakni salat 13 rakaat. 2 2 2 2 8. 6, masing-masing salam 2 rakaat. Tambah 5 rakaat salamnya yang kelima, witir 5 rakaat. 6. Yang ketiga sholat berapa? 11 rakaat. 2, 2, 2, 2 salam, kemudian 1. Yaitu 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, kemudian 1. 6, 10, kemudian 1. Kemudian datang berikutnya sifat yang keempat, 11 rakaat. Beliau melakukannya, kata Aisyah, 4-4-3. Yang ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah yang dimaksudkan adalah 4 satu kali salam atau 2 kali salam. Terjadi perselisihan. Namun yang paling afdol adalah yang paling banyak dilakukan Nabi, kata beliau, sholatul lail masna-masna. Sholat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 6. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan yang wajib setiap 2 rakaat salam. Dan Al-Imam Ahmad mengatakan man qama ila salisah, barang siapa yang 2 rakaat kok terus berdiri ketika, faka'an nama zida fil fajri salas rakaat. maka seolah-olah orang tersebut menambahkan dalam sholat fajar 3 rakaat. Maknanya dilarang. Maknanya dilarang. Naam. Adapun Al-Imamun Nawawi, kemudian Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, semakian juga dipilih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, memandang bahwasannya itu adalah boleh. 4 kali salam satu, apa 4 rakaat satu kali salam itu adalah boleh. Namun para ulama seperti Syekh Ubaid menyatakan kalau dilakukannya sesekali di bulan Ramadan maka itu tidak mengapa. Yang afdol adalah 2-2-2-2-1. Naam. Itu lebih afdol. Naam. Karena inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam barakallahu fikum. Kemudian cara yang kelima dan keenam, ya. Yang ini harus persiapan, ngajari orang banyak dulu. Harus diajari orangnya banyak, sudah paham baru bisa diamalkan. Kalau belum, sudah orang akan menuduh kita adalah orang-orang sesat. Menuduh kita adalah orang-orang yang nyimpang, menuduh kita dan seterusnya. Bagaimana itu caranya? Sholat 11 rakaat. 8 rakaat terus baru tahiyat awal. Rakaat ke-9 tahiyat akhir salam. Sesat enggak kayaknya? Antum langsung amalkan sudah. Saya pulang dari pondok tak amalkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 2 kali salam. Diam. Oh mungkin 4. 4 kok nambah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Ini imam gimana? Tinggal akhir-akhir salam tinggal sendirian. Ya. Bisa jadi seperti itu. Iya apa enggak? Nah ini namanya orang yang enggak paham dakwah. Menyampaikan. Bagus. Nah. Mengamalkan maka di sini orang harus tahu karena ini amalan sunnah bukan wajib. Kalau wajib tidak harus diamalkan. Nah, pulang pondok adzan bersendirian di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditunggu sampai setengah jam enggak ada yang datang satupun. Dia besoknya tetap adzan, tetap qomat, tetap adzan, tetap qomat. Ini orang kok walaupun bersendirian ya karena wajib. Jadi tetap dilakukan. Namun kalau sunnah barakallahu fikum yang di sana boleh ditunda maka jangan sampai menimbulkan gejolak. Naam barakallahu fikum. Dipahami di sini? Nah, ini tadi. Maka di sini cara yang ke-5, yakni tadi 9 rakaat salam kemudian ditambah 2 rakaat dengan duduk. Dengan duduk. Ya. Kemudian cara yang ke-6. Ini mirip seperti yang kelima, hanya saja dikurangi jadi 9 rakaat. Berarti 6 rakaat tahiyat awal, 7 rakaat tahiyat akhir. Baru setelah itu 2 rakaat dengan duduk. Naam. Nggih. Lah ini paham. Lah ini para kalau kira-kira saya mau kepengin terkenal tak amalkanlah. Boleh enggak seperti ini? Ya. Kalau tujuannya ingin terkenal maka tujuan Anda sudah tidak ikhlas, ya, sudah tidak ikhlas. Maka di sini barakallahu fikum. Sehingga harus kita itu berhati-hati di dalam mengamalkan. Naam. Menyampaikan yang penting jelas ada dasar dan pijakan dari Al-Qur'an dan Sunnah disampaikan. Naam. Barakallahu fikum. Sebab ilmu agama wajib disampaikan. Barakallahu fikum. Lah ini tentang sholat taraweh. Tentang sholat taraweh. Maka kemudian di malam hari ini. Di malam hari ini. Kita akan masuk. Kalau tadi membaca Al-Quran. Jelas lah ya. Faham. Banyak doa. Faham. Memberikan buka kepada orang yang puasa. Faham. Umroh. Ya karena ini gak terlalu banyak yang anu ya. Kita tunda pembahasannya ya. Sekarang kita masuk kepada amalan. Al-ijtihad fi ashril awakhir. Bersungguh-sungguh di 10 akhir bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalat ashra." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir bulan Ramadan. I'takafa, maka beliau beriktikaf. Wasyadda mi'zarahu, dan beliau mengencangkan kain sarungnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan istri-istrinya untuk ibadah salat malam. Nah, menunjukkan kata para ulama, mengencangkan kain sarungnya tidak mendekati istri-istrinya. Nah, dalam rangka apa? Untuk meningkatkan eksistensi ibadah dan intensitasnya supaya dinaikkan. Nah, meningkat. Nah, ini menunjukkan beliau bersungguh-sungguh. Nah, di asril awakhir. Maka di sana amalan yang paling ditekankan adalah i'tikaf. Di mana hikmah i'tikaf adalah dalam rangka untuk iltimas Lailatul Qadar. Naam. Untuk mencari Lailatul Qadar. Apa hukum i'tikaf atau apa itu i'tikaf? Maka inilah pembahasan i'tikaf. I'tikaf diterangkan para ulama lughatan secara bahasa luzumu syai' wa habsun nafsi 'alaihi. Yaitu seorang menetap pada sesuatu atau tertahannya jiwa di atasnya. Itu namanya i'tikaf secara bahasa. Mandek. Dedek teng mriku. Itu secara bahasa. Maknanya secara pengertian syariah adalah at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah. Biluzumil mumayyiz. Atau di sini biluzumil masjidan li ta'atillah, dengan terus tinggal di masjid untuk taat kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Berarti i'tikaf bukan tapa, ya, bukan semedi. Tapa semedi tetap di situ ya, 40 hari, 40 malam, 3 bulan, 3 tahun seterusnya, ya, sampai akhirnya keluar sudah medeni. Demikian ya. Kukunya panjang, ya, rambutnya gondrong, acak-acakan semuanya. Nah, nanti datang sudah berfatwa, sudah dapat ilmu katanya. Ini bukan ini. Nah, ini bukan i'tikaf. Bahkan itu meninggalkan sholat, haram hukumnya. Nah, haram hukumnya. Walaupun mungkin sang guru mengatakan aku yang menanggung dosamu. Tidak ada. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zumar, La taziratu wizra ukhra. Seorang tidak bisa memikul beban dosa orang lain. Jadi jangan tertipu dengan orang yang aku sanggup menanggung dosamu. Ini bukan ucapan yang hak. Ini ucapan yang menipu. Nah, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka i'tikaf adalah beribadah kepada Allah dengan menetap di masjid untuk melakukan ketaatan. Namanya i'tikaf adalah beribadah kepada Allah dengan menetap di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dari definisi ini kita mengetahui berarti orang yang diam di masjid namun tidak ada niatan ibadah berarti bukan i'tikaf. Nah, orang nginepnya di masjid, duduknya di masjid, seterusnya, ya, tinggal di masjid, semuanya di masjid, namun tidak ada niat untuk ibadah, maka ini bukan i'tikaf. Ya. Yang kedua, dia sudah niat ibadah dengan tinggal di masjid, namun isinya cerita ngalor ngidul, nggak ibadah, nggak apa, ya, maka ini juga bukan i'tikaf yang syar'i. Nah, i'tikaf adalah beribadah dengan tinggal menetap di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, dari definisi ini, diketahui kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kebanyakan orang yang i'tikaf kadang terjatuh pada kekeliruan. Dia i'tikaf sekedar numpang makan dan minum serta ngobrol dengan temannya. Ya, i'tikaf bikin tenda, kemudian di situ dikirimi makan, minum di situ, nanti tamu-tamunya pada datang, ayo cerita ngalor ngidul dan sebagainya. Ya, lah ini mengurangi daripada i'tikaf. Nah, barakallahu fikum. Apa hukum i'tikaf? Dipahami i'tikaf nggih? Apa hukum i'tikaf? Hukum i'tikaf adalah huwa sunnatun wa qurbatun ilallah. Hukumnya adalah sunnah dan merupakan kurbah mendekatkan diri kepada Allah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Sehingga kalau seorang tidak i'tikaf tidak dicela. Nah, hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, di mana dalilnya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah 125. Ketika memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, antahiru baitiya lit-thaifina wal 'akifin war ruk'is sujud. Untuk disucikan Baitullah ini agar bisa dipakai untuk ibadah bagi orang yang tawaf, orang yang iktikaf dan orang yang rukuk dan sujud. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah itikaf itu wajib atau sunnah? Maka yang rajih adalah sunnah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beriktikaf namun tidak memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan iktikaf. Harus iktikaf. Nah, beliau beriktikaf namun tidak memerintahkan supaya kita beriktikaf secara pasti dan diiringan zaman. Nah, sehingga ini hanyalah sunnah. Nah, barakallahu fikum. Maka hukumnya adalah sunnah. Wala yajibu alal mar'i illa yujibuhu ala nafsihi. Tidaklah wajib i'tikaf tersebut kecuali kalau orang tadi bernazar. Saya nazar besok akan i'tikaf. Ya. Ramadan ini saya akan i'tikaf, saya nazar. Maka wajib atasnya i'tikaf. Sebab apa? Sebab nazar. Kalau asalnya adalah sunnah. Kalau tidak pernah janji atau nazar, maka tidak wajib. Nggih, difahami niki. Nah, sekarang syarat sahnya i'tikaf. Syarat-syarat i'tikaf. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya al-i'tikafu ibadatun. I'tikaf adalah ibadah kepada Allah. Laha syurutun la tasihu illa biha. Di mana i'tikaf tersebut tidak akan atau ada padanya syarat-syarat yang mana tidak akan sah i'tikaf kecuali kalau dipenuhi syarat-syaratnya. Kalau dipenuhi syarat-syaratnya. Barakallahu fikum. Apa syarat i'tikaf? Syaratnya ada tiga. Syaratnya ada tiga. Yang pertama adalah an-niyat. Yaitu niat. Tentunya niat. Saya masuk ke masjid dalam rangka untuk i'tikaf. Di mana tempatnya? Wa mahalluhal qalbu. Tempatnya di hati. Lanjenengan bawa kasur, bawa selimut ke sini mau apa? Mau i'tikaf. Sudah, tempatnya di hati. Ya mau andon turun, ya. Mau andon turun. Ini enggak, ya. Walaupun sama-sama tidur, ternyata yang satu niat i'tikaf, satu niat andon turun, yang satu dapat pahala i'tikaf, yang satu tidak. Sama-sama tinggal di masjid. Nah, lah ini barakallahu fikum. Jadi harus ada niat. Niat i'tikaf. Dalilnya innamal a'malu binniat. Yaitu. Apa namanya? Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan itu. Ada niat. Niatnya. Nah barakallahu fikum. Dengan niatan apa? Niatnya dia mau kurbah. Mau taat kepada Allah. Dan juga. Ini barakallahu fikum. Yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyakunal mu'takif musliman mumayyiza. Orang yang i'tikaf ini adalah seorang muslim dan mumayyiz, yaitu mumayyiz. Apa makna mumayyiz? Sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yaitu biasanya usia seperti ini adalah usia 7 tahun. Jadi anak 5 tahun, masih TK, ikut i'tikaf, sah enggak i'tikaf anak ini? Tidak sah. Karena dia apa? Wah saya mau, karena kepengin saya tidurnya sama bapak terus. Ya, ya misalnya demikian, maka ini cuma gitu, enggak tahu i'tikaf. Naam. Maka di sini kalau ternyata anaknya umurnya berapa? Oh, baru kelas 2. Sah enggak kira-kira? Kelas 2 8 tahun. Sah, ya. Walaupun dia belum balik, namun dia sudah tahu. Kok ngapain di sini? Iktikaf. Dia sudah tahu iktikaf. Naam. Nah, ini dia tahu. Nah, maka di sini syarat yang kedua adalah muslim mumayyiz. Keluar daripadanya kafir dan keluar daripadanya yang belum balik. Barakallahu fikum. Syarat yang ketiga. Naam. Ini adalah barakallahu fikum. Syarat yang ketiga an yakuna li'tikaf fi masfil masjid. Yaitu i'tikaf adalah di masjid. Naam. I'tikaf ini adalah di masjid. I'tikaf di masjid. Dilakukan di masjid. Naam. Jadi tidak boleh i'tikaf di rumah. Saya mau i'tikaf di rumah mencari Lailatul Qadar, itu bukan i'tikaf. Hanya saja ibadah di rumah, boleh enggak? Boleh. Malam 21, 23 saya membaca Al-Qur'an di rumah semalam suntuk, boleh, boleh kalau tidak memberatkan. I'tikaf bukan, bukan i'tikaf. Namun dia iltimas Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar. Naam, kebaikan Lailatul Qadar. Bukan i'tikaf. Ya, jadi i'tikaf syaratnya apa? Di masjid. Diperselisihkan para ulama tentang masjid. Naam. Apakah khusus masjid yang tiga? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa? Atau boleh di semua masjid? Ataukah harus masjidnya masjid yang dipakai untuk sholat Jumat? Diperselisihkan oleh para ulama. Naam. Namun mereka bersepakat yang paling afdol yang namanya itikaf di masjid yang tiga. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Naam. Ini yang paling afdol. Dan boleh dilakukan di masjid-masjid yang diselenggarakan padanya sholat Jumat. Naam. Ala rajih, menurut pendapat yang rajih, yang sahih. Naam. Dan sebagian menyatakan boleh juga di masjid walaupun tidak diselenggarakan sholat Jumat. Seperti di sini. Boleh, kata mereka. Naam. Boleh, namun kurang sempurna. Kenapa? Karena kalau hari Jumat harus keluar. Berarti gugur i'tikafnya kalau dia keluar. Ya. Nah, di sini. Naam, barakallahu fikum. Terbebas dari itu. Sehingga mana yang paling dekat? Yang paling dekat i'tikaf adalah di masjid, seluruh masjid yang ada dengan kalau ditegakkan padanya sholat Jumat. Ya. Ini demikian. Wallahu taala alamu bissawab. Naam, dalam rangka apa hikmahnya? Dalam rangka supaya ketika ada sholat Jumat dia tidak keluar. Naam. Sehingga sebagian ulama mempersyaratkan syarat tadi dari tiga tadi itu yang pokok ya. Dari syarat-syarat ini ditambahkan oleh mereka syaratnya orang tersebut i'tikafnya di masjid jami', masjid yang diselenggarakan pada sholat Jumat. Namun karena ada yang menyelisihi, kita tidak mengatakan ini syarat pokok. Naam. Difahami ini nggih? Difahami. Nah, ini barakallahu fikum. Itu menurut pendapat yang rajih saja. Naam. Jadi yang benar adalah masjid yang dipakai itikaf tuqamu fihi sholatul jamaah. Masjid yang dipakai untuk sholat jamaah, bukan sholat Jumat. Nah, ini artinya demikian. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, bahwasannya seorang yang itikaf juga harus toharoh. Nah, dari hadas akbar. Suci dari hadas besar, bukan dari hadas kecil. Suci dari hadas besar. Nah, ini adalah i'tikaf. Syarat-syaratnya dipenuhi. 3 ditambah 2 yang menurut sebagian madhab. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui syarat sahnya i'tikaf, berarti di masjid. Bentuknya kita tinggal di masjid untuk melakukan ketaatan. Nanti amalan apakah yang disyariatkan nanti akan datang. Tapi untuk melakukan ketaatan. Sekarang namanya i'tikaf itu waktunya kapan? Waktunya kapan? Naam. Waktu i'tikaf, afdalul waktu lil i'tikaf asyrul awakhir min Ramadan. Yaitu 10 akhir bulan Ramadan full. Tanggal 20 tadi siang, malamnya ini kita masuk. Ya, malam 21 masuk. Tidak keluar kecuali kalau sudah sholat, apa kecuali kalau sudah takbiran malam hari Id. Ini yang paling afdol. Hukumnya apa? Sunnah. Nah, yang paling afdol. Dan minimalnya berapa? Minimalnya khilaf diantara para ulama. Terjadi perselisihan diantara para ulama. Yang paling rajih, wallahu a'lamu bishawab. Al-Imam Malik menyatakan yang paling rajih i'tikaf adalah sehari semalam. Minimalnya sehari semalam. Berdasarkan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar. Ketika beliau menyatakan anni nazartu an a'takifa yauman. Aku dulu di masa jahiliyah bernazar akan iktikaf sehari. Maka lakukanlah kata Rasul. Kalau begitu penuhi nazarmu, wajib bagi engkau sehari semalam. Nah, di sini dipegang oleh para ulama dari Imam Malik dan yang lainnya, berarti kalau begitu satu hari satu malam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasanya aqallul i'tikaf, paling sedikit waktu i'tikaf, karena syariat tidak membatasi. Naam, uruf juga tidak sama, adat tidak sama, sehingga kembalinya kepada mutlaqul lughah, secara bahasa. Jadi kapanpun orang masuk dengan niat i'tikaf sejam, dua jam, maka dia boleh i'tikaf. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Bagaimana yang ini? Maka mereka sepakat yang paling afdol i'tikaf 10 hari full. Okay. Kalau sekedar minimalnya yang afdol sehari semalam. Ya. Kalau ini bagaimana? Kalau sekedar satu jam dan seterusnya, asal masuk masjid, di sini ditanbih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, aku khawatir kalau kita memilih pendapat itu, an yata'a'aba bihi mutala'ibun. Dipermainkan oleh orang. Oh, saya mau masuk masjid lah, supaya dapat pahala. Saya niat i'tikaf. Nunggu sholat ya. Niat i'tikaf. Keluar, oh saya sudah i'tikaf. Nanti masuk lagi saya niat i'tikaf. Coba sehari berapa kali dia i'tikaf? Hah? Sehingga di sini pendapat ini pendapat yang lemah. Paham? Pendapat yang lemah. Sehingga minimalnya sehari semalam. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Dipahami di sini nggih? Jadi sehari semalam minimalnya. Namun demikian ya diharapkan orang yang mau tinggal di masjid dengan melakukan amalan soleh di bulan Ramadan tetap mendapatkan keutamaan. Namun kalau dari sini nilai ibadah itikaf dapat enggak? Nah ini. Naam. Bukan maknanya berarti loh. Ya, namun tadi ya. Tetap kapanpun dia masuk ke dalam masjid untuk melakukan taat di bulan Ramadan tetap mendapatkan nilai keutamaan. Barakallahu fikum. Dipahami ini? Nah, sekarang tadi sudah waktu minimal untuk i'tikaf. Maka di sana pembahasannya panjang sebetulnya ya. Sebetulnya enggak cukup. Khairan insyaallah. Pembatal-pembatal i'tikaf. Ya, sekarang ini aja pembatal i'tikaf. I'tikaf itu panjang banget pembahasannya. Yang jelas, amalan apa yang disyariatkan? Yaitu melakukan amalan ketaatan. Yang paling ditekankan adalah qiraatul Quran. Dan juga menghidupkan malam-malam harinya. Ibadah, bukan cerita. Ibadah, bukan cerita. Boleh enggak kalau kita daras pelajaran? Kalau sesekali itu boleh. boleh. Namun kalau dibikin memberatkan, sekarang pelajaran kayak pondok, batas subuh jam 7, jam 10, menjelang zuhur, batas asar, batas maghrib, kan semangat kita jadi. Nah, ini akhirnya memberatkan. Namun kalau sesekali ada pelajaran, dibolehkan. Dibolehkan. Nah, karena intinya itikaf, masing-masing tersibukkan dengan berzikir dan berdoa serta membaca Al-Quran. Ini tadi. Nah, tentunya sholat taraweh, ya tentu ditekankan. Nah tadi. Nah, ini barakallahu fikum. Sekarang amalan, kalau yang disyariatkan tadi, seluruh amalan kebaikan. Kemudian hal-hal yang membatalkan i'tikaf sebagai penutup pelajaran kita. Nah, meringkas. Hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Disebutkan dalam kitab Fiqhul Muyassar ada lima. Satu, al-khuruju minal masjid li ghairi hajatin amdan. Keluar dari masjid bukan untuk keperluan yang sangat dengan sengaja. Keluar masjid bukan untuk keperluan sangat. Saya mau keluar dulu lah. Kenapa? Karena saya kepengin bakso dulu. Bakso udah bakso seger, padahal sudah buka. Dia sudah buka sebelumnya, sudah kenyang. Enggak harus bakso. Bakso dulu lah sudah. Maka dia batal itikafnya. Ya. Ini sebagai misal. Saya mau keluar lah. Kenapa? Ternyata saya harus bayar SPP anak saya dulu. Ya misalnya demikian. Karena ini tadi dipanggil ya sudah saya ke sana. Ke sekolahan berarti batal iktikafnya. Nah, kalau mau masuk niat baru. Niat baru. Nah, paham ini ya. Saya niat 10 hari. Harus penuh 10 hari. Berarti kalau dia sampai keluar tadi batal yang 10 hari. Dipahami di sini ya. Batal 10 hari. Namun dia dapat itikaf, ya dia dapat itikaf cuma hari-hari yang sebelumnya. Paham ini? Artinya di sini ini yang membatalkan, yaitu keluar yang bukan kebutuhan, yang harus. Namun kalau harus, sebagai misal, kita harus keluar, menahan sesuatu yang mau keluar dari dalam. Ini harus keluar enggak? Keluarnya ini tidak membatalkan. Walaupun mungkin masjid menyediakan toilet jauh. Sekitar 50 meter. Nah, toilet terdekat 50 meter. Ya sudah. Batal enggak ini? Tidak batal. Karena keluarnya sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan harus. Harus. Nah, di sini. Ya. Jadi keluar yang tidak ada kebutuhan dengan sengaja. Nah, ini yang membatalkan. Yang kedua adalah al-jima', berhubungan suami istri. Tuh, apa ada? Boleh suami istri i'tikaf. Naam, asal aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Dan aman dari tidak terjatuh pada hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Naam, boleh. Yang ketiga adalah dhahabul aql. Hilang akalnya. Hilang akalnya bisa babil junun dengan sebab gila, osakron ataupun juga mabuk. Nah, mabuk ataupun juga karena yang lainnya hilang akal. Yang jelas hilang akalnya. Maka di sini batal i'tikaf dia. Yang keempat, haid wan nifas. Ini yang kalau memang ada masjid yang aman bagi kaum wanita. Misalnya Masjid Nabawi. Lah terus yang menyediakan makan gimana? Di sana walhamdulillah, atau Masjidil Haram, di sana walhamdulillah buka sudah tersedia, seret digelar kurma, roti ya. Dan seterusnya, ada makan. Malam hari kadang kala ada tarawih, orang ngasih minuman apa. Terus kalaupun tidak air zam-zam itu sudah mengenyangkan. Nah, ini air zam-zam mengenyangkan. Pagi sahuran ada yang ngasih juga. Nah ini, yang bersedekah karena memang mereka tahu keutamaan bulan Ramadan. Nah. Lah kalau di masjid kita aman apa tidak? Malah bukan diaran-arani ya. Maka lebih baik tidak melakukan. Nggih. Jadi gini. Barakallahu fikum. Yang keempat, yang kelima terakhir adalah riddah, yaitu murtad. Orang tersebut murtad. Keluar dari Islam maka langsung batal itikafnya. Sehingga di sini yang namanya itikaf itu akan rusak dengan sebab orang tersebut keluar dari masjid. Nah, keluar dari masjid bukan untuk kebutuhan yang harus. Juga apa? Jual beli. Maka di sini kita mengingatkan bos-bos pulsa. Ya, sekarang kan dagang enggak harus ini ya. Jadi saya mau itikaf lah, bawa HP, cet sana. Oh ya, nanti kirim saja ke rekening saya. Kirim saja. Lah sudah. Ini dia jual beli di masjid. Nah, pertama dia dosa berjual beli di masjid, kedua merusak itikaf, ya. Iya apa tidak? Ya, karena sekarang zaman modern, ya. Sekarang orang duduk kelihatannya tidak bekerja namun punya pemasukan yang halal. Ya. Bisa enggak seperti itu? Bisa sebagiannya. Nah, lah ini jangan dilakukan ketika iktikaf. Bawa HP-nya sudah di situ. Oh iya, dilayani. Tek tek tek tek tek tek tek tek sudah. Tek tek tek tek tek. Lah dia berjual beli, ya. Kalau tadi jelas di luar ya. Beli bakso itu jelas. Nah, sekarang bagaimana kalau jual belinya di ruangan dia itikaf, ini merusak itikaf dia. Merusak itikaf dia. Sehingga itulah ringkas daripada itikaf. Dan hukumnya adalah sunnah. Mungkin kita sisakan waktu 4 menit untuk pertanyaan. Ya. Barangkali ada pertanyaan. Ya, menggenapkan jam 7 mudah-mudahan. Ini yang mudah kita sampaikan. Sesungguhnya masih banyak lagi pembahasan tentang terkait dengan itikaf dan ibadah Ramadan. Namun kita cukupkan sampai di sini. Dan mungkin dalam pembahasan sholat zakatul fitr dan lain sebagainya dalam kesempatan yang lainnya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih. Nggih, barakallahu fikum. Ada pertanyaan, jadi jawabannya kemarin sudah dijelaskan nggih. Salat tarawih niku namanipun nggih, namanipun. Lah ini penamaan ini disesuaikan dengan keadaan. Salat tahajud, salat tarawih, salat witir itu satu. Dikatakan sholat lail karena dilakukan di malam hari. Dikatakan sholat tahajud karena yang melakukannya menunjukkan dia bersungguh-sungguh. Ya, kalau orang malas kira-kira gelem tahajud mboten? Ya, boro-boro yang wajib saja berat ya. Nah, ini, apalagi tahajud nah, tadi. Jadi tahajud tadi itu sama dengan sholat lail ataupun juga dinamakan sholat witir karena mesti ditutup bilangan ganjil. Dan dikatakan sholat taraweh ini khusus bulan Ramadan namanya sholat taraweh. Karena dilakukannya ada sela-sela istirahat. Yeah. Jadi orang yang sholat taraweh maka dia sudah bertahajud. Hanya saja kalau tahajud atau taraweh tadi dilakukan sendirian maka yang paling afdol di tengah malam. Di tengah malam. Namun kalau dia melakukannya dengan berjamaah yang afdol di awal malam. Di awal malam. Dan sholatnya dia dengan jamaah kalau full bersama imam. Kalau imamnya tumak ninah. Imamnya tumak ninah maka dia mendapatkan pahala semalam suntuk. Nih. Bolehkah sholat lagi setelah itu? Tidak dibolehkan kecuali 2 rakaat saja. Nih. 2 rakaat. Tidak lagi ditutup dengan witir. Okay. Artinya kalaupun tidak tahajud dia juga sudah termasuk mengamalkan sholat tahajud. Pahalanya tadi kalau sholat taraweh bersama imam. Pinten pahalane? Sholat semalam suntuk. Kinten-kinten mampu mboten sholat semalam suntuk. Seniki kalau tak-takoni. Okay. Sholat semalam suntuk. Waduh kita saja yang dulu sholat di belakang ulama. Okay. Di tanah Arab sana kita sholat di belakang ulama. Itu dimulai dari ba'da sholat isya ya. sholat isya yang selesainya paling 20 menit sebelum sahur, itu pun ya walaupun bacanya 10 juz lebih semuanya, itu ya seperti Al-Quran lebih sedikit, ini adalah tetap ada istirahatnya. Ada istirahatnya. Sholat 2 rakaat mandan ngaso, sudah 4 rakaat lebih panjang ngasonya, 2 rakaat mandan ngaso, 4 rakaat lagi kedua lebih panjang, terus kemudian 2 rakaat dan 1 rakaat. Nah, ini tadi. Ini jadi ternyata ya tetap walaupun ini pun tidak setiap malam, hanya dalam 1 Ramadan paling sekali atau 2 kali. Jadi tidak memaksakan di diri. Saya mau semalam suntuk setiap hari. Ini malah dilarang. Ini malah dilarang karena takalluf padanya. Malah takalluf. Kalau memang tadi berharap mencari Lailatul Qadar, maka itu bagus. Dipahami nggih, Bu? Nggih. Sebelum sahur biasanya kan tanggal 7 itu bagaimana? Nggih. Jadi tadi tahajud niku, tahajud tadi yang di bulan Ramadan sudah dicukupkan dengan sholat tarawih. Nggih. Jadi tidak tahajud lagi, nggih. Jadi tidak tahajud lagi. Nggih, karena tahajud dengan tarawih yaitu itu ya. Contohnya misalnya sekarang ada di sana kursi, ada di sana bangku, ada di sana tempat duduk. Sama apa tidak semuanya? Sama, tempat duduk. Hanya saja dikatakan kursi karena ada bentuknya, ya. Dikatakan bangku karena ya seperti itu, dikatakan tempat duduk semuanya tempat duduk dan itu semuanya yaitu. Nah, dikatakan tahajud karena dia dilakukan oleh orang yang bersungguh-sungguh. Kalau dia bangun malam. Kalau dikatakan tarawih, ya karena itulah tahajud yang dikasihkan dengan istirahat. Nah tadi, para kalau difahami nggih? Nggih, tatos, tak tahu. Tidak lagi sholat tahajud, cukup dengan sholat tarawih bersama imam. Ini alhamdulillah. Sudah cukup nggih? Cukup itu saja. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.